Aku harus mencari kesetiaan cinta yang abadi padamu ilahi. Thank you. sampai hatimu kau kabarkan diriku ini di tengah hangatnya cinta yang bersemi. Bagi diriku dalam bercinta, ku tak mau lagi untuk menderita. Walau kau kembali dengan sejuta janji, bersemi. Oh, mungkin inilah yang terakhir bagi diriku dalam bercinta. Ku tak mau lagi untuk mega-mega kelabu

sampai hati. Kau bercumbu di depan mataku. Hanyalah air mata, tumpuan segala duka hati ini. Oh Tuhanku, dengarlah jeritan hati ini. Sungguh berat rasanya derita ku alami. Apakah salahku padamu? Kau bercumbu di depan mataku. Hanyalah air mata, tumpuan segala duka hati ini. Dosakah ku padamu? Sungguh sampai hati. Kau bercumbu mataku. Hanyalah air mata, tumpuan segala duka hati ini. seberang sana. rembulan malam ini bersinar indah berseri. Sekarang hati ini duduk berdua denganmu. Engkau yang kukagumi kini menjadi milikku. Indah cinta yang terjadi di antara mega-mega kelabu telah terusik dan pergi. Hati yang dulu beku telah hangat dalam pelukmu. Cinta dalam hatiku telah terusik dan pergi.